Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin, barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarah Nawakidul Islam, penjelasan mengenai pembatal-pembatal keislaman. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada poin yang kedua, yang menjadi pembatal keislaman adalah menjadikan perantara antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluknya. Dan kemarin sudah kita jelaskan yang dimaksud dengan perantara tersebut, barakallahu fikum. Bagaimana keterangannya, Abdul Somad? Terus? Baik, barakallahu fikum. Jadi yang dimaksudkan dengan perantara di sini adalah, barakallahu fikum, perantara yang membuat seorang hamba itu justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semakin membuat dia lebih yakin, lebih bersandar kepada perantaranya, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Sebagaimana yang terjadi pada barakallahu fikum kaum musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga telah menjelaskan barakallahu fikum terkait dengan perantara ini, ada yang diakui oleh syariat, ada perantara yang disyariatkan. Bagaimana gambarannya, Agun? Ya, kita memanfaatkan kepada Rasulullah SAW untuk dimasukkan ke surga, itu adalah yang sesuai syariat. Terus? Yang tidak sesuai syariat adalah kita yang kaitannya yang sesuai syariat. Terus? Contoh yang disyariatkan. Terus? Terus yang maksudnya sekarang bukan syafaat, perantara. Perantara yang diakui oleh syariat. Termasuk meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Terus? Itu juga memang perantara yang disyariatkan, tapi tidak boleh sering. Terus? Terusnya sudah habis ya. Apalagi Abu Faruk? Perantara terhadap amal soleh juga bisa, tak? Amal solehnya siapa ini? Tapi misalkan gini, kita telah melakukan amal soleh sebelumnya, kemudian kita mendapatkan kesulitan. Ya Allah, saya bertawasul dengan amal soleh yang pernah saya lakukan untuk memohon ini, itu dan sebagainya. Itu dicontohkan dalam kasus sahabat yang masih dua seperti ini. Baik. Terus? Abu Faruk habis juga. Perantara melalui asma. Asmaul Husna. Iya. Terus ada lagi? Banyak sebenarnya ya. Ada lagi? Ada yang bisa menambahkan? Apa itu dalam hal? Baik, yaitu perantara antara kita dengan Allah dari para rasul, para nabi yang mereka menyampaikan wahyu Allah kepada kita. Ya, begitu juga para ulama yang menjelaskan kepada kita tentang syariat ini. Itu namanya apa? Perantara antara kita dengan Allah dalam hal memahami Islam. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, tidak semua perantara kita katakan syirik, tidak semua perantara kita katakan haram. Iya, tapi ada perantara-perantara yang juga diakui oleh Islam. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a. Yaquluna ma ja'alnahum syuraka'an lillah walakin ja'alnahum wasa'ita yuqarribuna. Kata mereka, yaitu orang-orang yang mengambil perantara-perantara syirki, syirki ya, perantara-perantara yang syirik, kami tidaklah menjadikan perantara tadi sebagai sekutu Allah. Kami tidak menjadikan perantara tadi sebagai partnernya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kami menjadikan mereka sebagai perantara yang mendekatkan kami kepada Allah. Barakallahu fiik. Gitu ya. Ingat ini dalam bab apa tadi? Dalam bab untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Barakallahu fiik. Dalam keadaan orang yang mereka minta tadi sudah tiada. Iya, orang yang sudah mati. Barakallahu fiik. Mereka meyakini orang yang sudah mati ini bisa menyampaikan maksud mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibahas. Baik. Wallahu sammahu syirkan. Dan Allah sendiri yang menamakan tindakan seperti itu adalah kesyirikan. Jadi yang mengatakan itu adalah kesyirikan bukan kita, tapi Allah sendiri di dalam Al-Qur'an. Tepatnya dalam surat Yunus ayat ke-18 Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka beribadah kepada selain Allah dari berhala-berhala yang mereka sembah. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu yang tidak bisa memberikan kemudaratan dan kemanfaatan untuk mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Gitu ya. Itu pernyataannya orang-orang musyrikin di zaman Rasul. Mereka tidak mau kalau dikatakan ritual yang mereka lakukan ya, di tempat-tempat petilasan orang-orang soleh itu dianggap sebagai apa, ibadah. Mereka tidak mau ya. Ketika mereka melakukan ritual di kuburannya atau di apa tempatnya Labta ya, Uzza ataupun Manat, barakallahu fikum, mereka tidak mau kalau itu dikatakan sebagai bentuk ibadah. Mereka menyatakan perbuatan kami ini hanya mencari syafaat dari apa? Dari Latta, Uzza dan Manat. jelas dalam Al-Quran. Ya, tindakan kaum musyrikin itu Allah sebutkan mereka berargumen itu bukan ibadah, tapi itu adalah meminta syafaat. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan, "Qul a'unabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Allah mengatakan, katakanlah wahai nabiku, Allah memerintahkan Nabi Muhammad, apakah kalian memberitakan tentang Allah dengan sesuatu yang tidak diketahui di langit ataupun di bumi? Artinya pernyataan kalian itu mengada-ngada. Iya. Dari mana kalian tahu kalau mereka itu bisa memberikan syafaat untuk kalian? Berarti kalian telah, barakallahu fikum, iya, memberitakan sesuatu terkait dengan Allah yang tidak pernah diketahui di langit ataupun di bumi. Kemudian setelah itu, barakallahu fikum, Allah mengatakan, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari perbuatan syirik mereka. Itu syahidnya. Di akhir ayat Allah mengatakan perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang syirik. Ya. Perbuatan yang tidak diridhai dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Fasammahu syirikan. Maka Allah menamakan tindakan seperti itu adalah kesyirikan. Ma'a annahum yusammunahu tashaffu'an. Padahal mereka menamakan tindakan seperti itu adalah meminta syafaat. Wa hadha huwal waqi'. Inilah kenyataan yang terjadi. Anna katsiran mimman yad'unal islama wa ma yaf'alunahu ma'al quburil an, kata beliau. Bahwasannya kebanyakan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tetapi apa yang mereka lakukan bersama kuburan-kuburan orang soleh sekarang. Masya Allah. Iya. Tadi di perjalanan rami, makanya saya terlambat. Iya, Masya Allah. Rami dengan tulisan apa? Syarat para wali. Barakallahu. Seperti yang digambarkan oleh beliau. Iya. Barakallahu. Apa yang mereka lakukan di kuburan-kuburan itu? Yattakhidunaha wasa'ita bainahum wa bainallah. Mereka menjadikan penghuni kubur tadi mereka anggap bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Baik. Fahadhihi almas'alatu khafiyat 'ala katsirin hatta min talabatil 'ilm, kata beliau. Masalah seperti ini tersamarkan pada kebanyakan umat Islam, sampai pada seorang penuntut ilmu pun masih bimbang, mereka bingung. Iya, terkait dengan masalah meminta syafaat, terkait dengan masalah perantara-perantara yang ada. Wa hunaka ulama'un yudafi'una an haula'i, kata beliau. Ditambah lagi di sana ada orang-orang yang dianggap sebagai ulama yang membela amalan seperti itu. Iya. Yang mengatakan bahwasannya amaliah seperti itu bukan syirik, amalia seperti itu tidaklah diharamkan, bahkan disyariatkan, bahkan dianjurkan. Tambah bingung, kata beliau. Wa yaquluna hadza laisa bisyirkin. Mereka mengatakan ini amalan bukan syirik. Asyirku ibadatul asnam. Yang namanya syirik itu kalau orang nyembah berhala, nyembah patung, datang ke dukun, pakai jimat, itu syirik. Nah, kalau ke kuburannya para wali, orang saleh, apa yang salah dari itu? Gitu ya. Barakallahu fikum. Haula'i ma ya'budunal asnam. Mereka-mereka yang ziarah kubur itu kan enggak nyembah berhala. Kamu pikir kuburan orang soleh itu berhala? Baik. Ya subhanallah, kata Syekh. Iya. Maha suci Allah. Ibadatul asnam nau'un min anwa'i syirki, kata beliau. Menyembah berhala itu merupakan satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan. Apa Anda kira yang namanya syirik itu hanya nyembah patung saja? Kan tidak. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, barakallahu fikum, yang namanya kesyirikan itu bahrun la sahilalahu, bagaikan lautan yang tidak bertepi. Iya. Syirik itu banyak ragamnya, banyak coraknya. Setan itu menebarkan jaring-jaring kesyirikan dalam setiap kemungkinan dan peluang. Karena, kenapa? Ini adalah sebuah amalan yang paling membuat anak Adam itu akan menderita. Sebuah amalan yang membuat anak Adam itu bisa menemani iblis dan setan selama-lamanya. Tentunya dia akan pasang begitu banyak jaring. Barakallahu fikum, ya. Sehingga dikatakan oleh sebagian salaf, barakallahu fikum, mereka mengatakan ketika saya mampu mengalahkan satu bentuk kesyirikan, namun kesyirikan itu tumbuh lagi dalam warna yang lain. Sehingga Anda jangan mau terbawa. Ya, Anda jangan disempitkan pikirannya. Jangan menganggap syirik itu hanya nyembah patung, nyembah berhala, atau datang ke dukun dan pakai jimat. Tapi ingat, syirik itu ada yang khafi. Syirik itu ada yang apa? Halus, barakallahu fikum. Samar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengingatkan kepada para sahabatnya. Ya. Ma akhwafu alaikum minal masih dajjal. Ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan untuk kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi fitnah, ya. Dajjal yang sangat mengerikan itu masih kalah dengan apa yang akan disebutkan di dalam hadis tadi. Para sahabat bertanya, apa itu Rasul? Maka Rasul mengatakan, asyirkul khafi. Syirik yang samar. Ya, itu lebih berbahaya daripada fitnahnya dajjal. Baik, sehingga sekali lagi barakallahu fikum, jangan berpandangan syirik itu hanya beberapa wujud saja. Ya, syirik begitu banyak warna dan corak. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, asyirku huwa ibadatu ghairillahi sawa'un kana sanaman au syajaran au hajaran au qabran au waliyan au malakan minal malaikah au waliyan minal awliya au salihan minas salihin. Kata beliau, syirik itu adalah anda beribadah kepada selain Allah. Sama saja yang anda ibadahi tadi adalah berhala, pohon, batu, kuburan, atau wali, atau malaikat, atau dari kalangan orang-orang yang saleh. Kalau anda ketergantungan hatinya kepada mereka, ya, rasa tawakalnya kepada hal-hal tadi, setiap ada masalah, setiap ada keinginan, datang ke tempat-tempat tadi. Ke pohon yang dianggap keramat, batu yang dianggap keramat, barakallahu fikum, kuburan yang dianggap keramat. Iya. Orang soleh yang dianggap penuh dengan karomah dan kesaktian. Datang ke mereka, minta kepada mereka, nangis di hadapan mereka. Barakallahu fikum. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hadza huwa syirku. Itulah yang namanya syirik. Iya. Jadi tidak peduli barakallahu fikum siapa yang anda minta. Kalau i'timadul qalb, ya, bersandarnya hati, keyakinan hati itu lebih didominasi kepada makhluk, barakallahu fikum, itulah bentuk kesyirikan yang nyata. Walaisa syirku ibadatul asnami faqat. Sehingga kata beliau, syirik itu bukan hanya menyembah berhala saja. Bukan hanya menyembah patung saja. Syirik atau bukan itu apa yang ada di dalam hati kita, barakallahu. Iya. Apa yang kita yakini di dalam hati kita. Bahkan kita minum obat saja itu bisa jadi syirik. Kapan? Kalau kita ketergantungan kepada obat tadi 100%. Artinya kita tidak meyakini akan kemampuan Allah untuk menyembuhkan kita. Kita lebih yakin obat inilah yang akan membantu saya, obat inilah yang akan menyembuhkan saya, obat inilah, obat inilah, obat inilah. Itu sudah syirik. Barakallahu fikum, ya. Kalau seseorang itu dia lebih pasrah kepada makhluk tadi. Enggak peduli siapa makhluknya. Barakallahu fikum. Sehingga jangan kita menggambarkan syirik itu hanya dengan menyembah berhala ataupun patung, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'a, wa hadhihi al-mas'alatu khatiratun jiddan, kata beliau. Masalah ini sangat-sangat berbahaya. Yaqa'u fiha kathirun minal muntasibina lil Islam. Terjatuh di dalamnya kebanyakan orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada agama Islam. Man lam yukaffir al musyrikina. Orang-orang yang tidak mau mengkafirkan kaum musyrikin. Yaqulu, dia menyatakan, ana walhamdulillah ma indi syirkun. Saya alhamdulillah tidak punya keyakinan syirik. Saya alhamdulillah tidak melakukan kesyirikan. Wala asyraktu billah, dan saya tidak pernah menyekutukan Allah. Walakinan nas la ukaffiruhum, dan manusia saya tidak mau mengkafirkan mereka. Barakallahu. Iya. Naqulu lahu, kita katakan kepada dia, anta ma arafta ad-din. Anda itu sebenarnya tidak paham agama. Sampean tidak mengerti agama. Yajibu an tukaffira man kaffarahu Allah. Anda wajib untuk mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man asyraka billahi azza wa jalla, dan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Wa tatabarra'u minhu kama tabarra'u Ibrahimu min abihi wa qaumihi, dan Anda harus berlepas diri dari mereka sebagaimana Nabi Ibrahim juga berlepas diri dari ayah dan kaumnya. Ya, ketika mereka barakallahu fikum jatuh dalam lembah kesyirikan, walaupun itu ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim menyatakan sikap yang tegas. Inni bari'um minkum. Saya berlepas diri dari kalian. Ya, secara sikap, secara prinsip beliau memberikan ketegasan. Barakallahu fikum. Saya tidak ikut-ikutan dengan kalian. Begitu juga kepada kaumnya. Ya. Beliau sering beberapa kali barakallahu fikum terjadi dialog antara beliau dan kaumnya, bahkan sampai kepada sang raja sendiri pun barakallahu fikum. Dan beliau berhasil mematahkan argumen-argumen mereka secara rasional barakallahu fikum. Ya. Sampai pada akhirnya beliau melakukan sebuah tindakan yang barakallahu fikum, ya, sangat berani dengan resiko yang sangat besar, yaitu apa? Beliau menghancurkan berhala-berhala mereka dengan tujuan barakallahu fikum, ya, dengan harapan ada sebagian mereka yang tersadarkan, akalnya kembali normal. Barakallahu fikum. Walaupun konsekuensinya beliau tahu nyawa akan melayang. Gitu ya. Tapi karena ketawakalan beliau yang kepada Allah begitu kuat, ketergantungan hati beliau kepada Allah yang begitu hebat, beliau lalui. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan ternyata barakallahu fikum, terjadilah apa yang terjadi. Iya. Ketika mereka semua pergi, barakallahu fikum, beliau hancurkan kecuali satu patung barakallahu fikum. Iya. Dan mereka langsung bisa menerka siapa orang yang melakukan ini, mesti Ibrahim ini. Hah, enggak ada lain di kampung ini. Itu yang aneh sendiri. Barakallahu fikum. Akhirnya beliau ditangkap. Disitulah beliau mulai, iya, berdialog dengan mereka barakallahu fikum, yang berupaya untuk membangunkan, iya, akal-akal mereka barakallahu fikum. Iya. Apa buktinya kalau saya melakukan? Gitu ya. Ini negara-negara hukum. Mana buktinya? Enggak ada CCTV saat itu barakallahu fikum. Tapi ente pasti yang lakukan. Siapa lagi? Oh, kamu yang sering mencela-mencela berhala kok. Siapa lagi? Masa kita-kita orang? Gak mungkin. Pasti kamu. Mana buktinya? Iya. Yang melakukan itu yang paling besar. Karena dia masih utuh, yang lain hancur. Nah, berarti dia yang paling besar. Tanya sama yang paling besar. Langsung mereka mengatakan, kamu tahu dia itu patung, gak bisa bicara, tidak berpikir. Maka langsung beliau patahkan argumen mereka. Uffil lakum, celaka kalian ini. Yang seperti itu masih kalian sembah, padahal kalian yakin dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa menolong teman-temannya. Akhirnya mereka apa? Terbungkam, gak bisa menjawab. Iya, barakallahu fikum. Baik, akhirnya main apa? Fisik. Ah, kamu kebanyakan bicara, tangkap. Iya, eksekusi dia. Barakallahu fikum. Baik, itu yang dicontohkan barakallahu fikum oleh para anbiya, para rasul, dan juga orang-orang soleh sebelum kita. Ya, terkait dengan kesyirikan, kita sebagai orang Islam harus memiliki sikap yang tegas. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Terkait juga dengan barakallahu fikum momen yang ada saat ini, perayaan Natal, kemudian juga perayaan tahun baru, barakallahu fikum. Ya. Itu merupakan bagian diana, bagian dari agama orang-orang Nasrani. Barakallahu fikum. Walaupun mungkin orang-orang di dunia sudah menganggap itu sebagai perayaan mereka umum, tapi asal muasal dari perayaan tadi adalah bagian dari agama mereka, bagian dari keyakinan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga tidak benar kalau ada di kalangan kaum muslimin yang memberikan tahniah. Ucapan apa? Selamat. Barakallahu fikum. Iya. Karena itu akan merusak akidah kita. Membuat barakallahu fikum tercampurnya antara al-haq dan al-batin. Toleransi, naam. Ada toleransi antara umat beragama, tapi pada koridornya. Iya. Pada beberapa aspek. Barakallahu fikum. Tidak semuanya. Terkait dengan prinsip, terkait dengan akidah harus diperjelas. Barakallahu fikum. Iya. Tidak pernah ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan selamat kepada orang-orang Nasrani ataupun Yahudi. Begitu juga pada masa Abu Bakar, begitu juga pada masa Umar, begitu juga pada masa Utsman, pada masa Ali. Barakallahu. Padahal di sana ada beragam umat beragama. Yahudinya ada, Nasraninya ada, musyrikinnya juga ada. Barakallahu fikum. Tapi tidak ada keterangan riwayat dari mereka yang menganjurkan kaum muslimin sebagai bentuk toleransi untuk mengucapkan apa? Selamat. Karena ini adalah koridor akidah. Keyakinan, prinsip, lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian beliau mengatakan, waqala Nabi Ibrahim menyatakan, inni bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali zat yang menciptakan aku, karena dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Di sini kembali barakallahu fikum, kalau kita mencermati ketika Nabi Ibrahim mengeluarkan pernyataan ini kepada kaumnya, itu kembali beliau memancing ya rasional dari barakallahu fikum kaumnya. Beliau mengatakan di sini illallazi fatarani. Beliau tidak mengatakan illallah. Ya, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada zat yang menciptakan aku. Beliau tidak mengatakan kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena ini makomnya, tempatnya barakallahu fikum adalah tempat ya untuk memperjelas menampakkan kepada mereka barakallahu fikum, iya, yang hak benar adanya, yang batil batil adanya. Ada dua poin yang disebutkan oleh mereka. Kenapa beliau menggunakan lafaz fatarani? Zat yang menciptakan aku. Barakallahu. Yang pertama, beliau ingin menyampaikan pesan secara tidak langsung kepada kaumnya bahwasannya sesuatu yang layak kita sembah adalah yang menciptakan kita. Sesuatu yang layak kita minta, sesuatu yang layak kita jadikan sandaran adalah zat yang menciptakan kita, bukan kita yang bikin. Iya. Sesuatu yang kita sembah itu bukanlah sesuatu yang kita ciptakan. Tetapi yang layak kita sembah adalah sesuatu yang menciptakan kita. Itu sudah sindiran kepada mereka. Saya hanya mau menyembah kepada zat yang menciptakan saya. Itu sudah sindiran yang telak untuk mereka. Sedangkan mereka menyembah sesuatu yang mereka bikin sendiri. Barakallahu fikum. Yang kedua, barakallahu fikum, beliau menggunakan lafaz ini. Beliau ingin menampakkan kelemahan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaumnya. Iya. Barakallahu fikum. Bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah tadi tidak mampu untuk mencipta. Barakallahu fikum. Tidak mampu untuk melakukan, mewujudkan sesuatu. Sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai apa? Sesembahan. Itu dari ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalau Anda membaca ya dalam Al-Quran bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya, itu akan Anda bisa merasakan bagaimana barakallahu fikum kesantunan beliau dalam berdakwah. Di situ juga Anda bisa merasakan bagaimana kecerdasan beliau dalam menyampaikan dan berkata-kata. Kemudian di situ juga Anda akan merasakan bagaimana kuatnya argumentasi rasional beliau. Didukung dengan dalil-dalil secara wahyu. Sehingga barakallahu fikum, musuh-musuh beliau saat itu kalau lewat ucapan enggak bisa berkutik. Mati langkahnya. Tidak ada yang mereka bisa perbuat, mereka hanya punya kekuatan secara fisik barakallahu fikum. Tapi itu pun mereka kalah dengan Nabi Ibrahim yang sendirian. Kenapa ya, Ikhwan? Karena Nabi Ibrahim punya Allah. Iya. Walaupun beribu-ribu bala tentara mereka barakallahu fikum yang mereka gunakan untuk menghabisi Nabi Ibrahim, enggak bisa. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, Allah mengatakan ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Gak bisa apa-apa mereka. Iya. Secara argumen, secara lisan mereka kalah. Mau lewat fisik juga mereka barakallahu fikum tidak mampu mencelakakan Nabi Ibrahim alaihissalam barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya kata beliau barakallahu fikum, poin yang ketiga terkait dengan pembatal-pembatal keislaman adalah man lam yukaffir al-musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Barang siapa yang tidak mau menyatakan kekafiran orang-orang yang musyrik, atau dia ragu akan kekafiran mereka, atau bahkan dia membenarkan keyakinan mereka, maka dia juga telah kafir. Iya. Terkait dengan barakallahu fikum non muslim. Kalau ada orang yang mengeluarkan pernyataan, saya tidak mau mengatakan orang Hindu itu kafir, saya tidak mau menyatakan orang Buddha itu kafir, saya tidak mau menyatakan orang Nasrani Yahudi itu kafir, karena pada hakikatnya menyembah Tuhan yang satu. Gitu ya. Itu pernyataan kufur kepada Allah. Iya, itu pernyataanku kufur. Kenapa? Karena jelas-jelas menentang Al-Qur'an, menentang sunnah. Allah sendiri yang mengatakan mereka kafir, kok kamu berani mengatakan mereka tidak kafir? Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Allah mengatakan kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang satu. Siapa itu? Nasrani. Begitu juga orang yang mengatakan Uzair adalah anak Allah, orang Yahudi. Kafir. Barakallahu fikum. Begitu juga orang-orang musyrikin yang lainnya. Iya. Orang Hindu, orang Buddha yang lainnya jelas di dalam Al-Qur'an menyatakan mereka itu orang kafir. Loh, kok kamu berani lancang mengatakan saya tidak mau mengatakan mereka itu kafir? Barakallahu fikum. Iya. Dengan filosofi yang ada di kepala dia. Barakallahu fikum. Iya. Dengan anggapan ya sebenarnya sama yang disembah itu adalah Allah. Cuman penggambaran pada masing-masing keyakinan itu berbeda. Nah, itu kan filosofinya. Filsafat. Sebenarnya mereka sembah juga Allah. Barakallahu fikum. Itu adalah kata-kata syaitan. Iya. Kata-kata barakallahu fikum iblis. Yang barakallahu fikum membuat rancu Anda dalam berpikir tentang agama. Kalau memang seperti itu barakallahu fikum, tidak ada sejarahnya perang Badr. Tidak akan ada sejarahnya perang Tabuk, perang Khandaq. Wong jelas Rasul berperang dengan mereka gara-gara mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Barakallahu fikum. Menyembah kepada Allah apa? Semata. Dalam keadaan kaum musyrikin di zaman Rasul saat itu sebenarnya juga menyembah Allah. Tapi apa? Mereka ada plusnya. Juga minta kepada Lata, Uzza dan Manat. Tetap diperangi oleh Rasul. Tidak cukup. Barakallahu fikum. Iya. Mana dasarnya pernyataan yang seperti itu barakallahu fikum? Tidak ada. Kalau bukan dari yang namanya filsafat. Filsafat apa sumbernya? Dari mana? Dari Muslim? Tidak. Orang Yunani. Orang Yunani apa keyakinannya? Musyrik. Iya, keyakinan mereka terhadap dewa-dewa mereka. Barakallahu fikum. Ya diruntut barakallahu fikum. Kemana tali merahnya? Ya dari pemahaman kufur juga. Baik. Atau ragu. Iya. Aduh, enggak berani saya bilang mereka kafir. Masih ragu saya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Atau barakallahu fikum yang lebih nekat, lebih berani mengatakan Yahudi benar. Iya. Nasrani juga benar. Hindu juga benar. Buddha juga benar. Semua agama itu benar karena semua mengajarkan kebaikan. Barakallahu fikum. Baik. Ini lebih parah lagi. Iya. berarti dia itu sudah berupaya melawan Allah Subhanahu wa taala. Menentang pernyataan Allah yang sakral dan suci. Barakallahu fikum. Baik. Kafarah. Orang yang seperti ini jelas dia telah kufur. Barakallahu fikum. Iya. Ada enggak orang yang mengaku muslim punya pernyataan seperti ini? Ya. Hah? Ya. Dikenal dengan Islam apa mereka itu? Ya. Hah? Ya. Ah, yang benar. Islam apa itu? Liberal. Yang mengusung pemikiran pluralisme. Iya. Kalau mau Anda teliti, kemana ini buntutnya? Ya dari orang kafir juga. Kalau Anda mau teliti, dai-dai pluralisme ini barakallahu fikum, belajarnya di mana? Dari orang barat. Iya, itu sebuah propaganda, itu sebuah konspirasi. Barakallahu fikum, iya. Kenapa barakallahu fikum? Karena sekali lagi, musuh-musuh Islam itu sangat tahu Islam itu punya power yang luar biasa. Kalau pemeluknya memiliki keyakinan yang kokoh tentang agamanya, dunia ini akan goncang. Iya. Kalau umat Islam itu benar-benar mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf, barakallahu fikum, iya, dunia ini akan bergoncang. Itu sudah di pikiran mereka. Hah? Bagaimana caranya? Buat mereka ragu tentang kebenaran agamanya. Bahaya besar kalau umat Islam itu ngerti, paham, yakin dengan keyakinannya. Iya, 14 abad yang silam akan terulang lagi, di mana Islam menguasai dunia. Barakallahu fikum. Sehingga mereka cari orang-orang Islam yang memang barakallahu fikum cinta dengan dunia. Kasih mereka duit yang banyak, miliaran, triliunan. Gaji mereka. Barakallahu fikum. Buat mereka ragu dan meragukan kaumnya sendiri. Barakallahu fikum. Jelas. Iya. Orang-orang yang barakallahu fikum berpikir akil akan tahu mereka ini sebenarnya adalah antek-anteknya musuh Islam. Barakallahu fikum. Iya. La lil islami nasaru wala li a'daihi kasaru, kata Ibnu Taimiyah. Mereka itu bukan sedang membela Islam. Mereka juga tidak mematahkan musuh-musuh Islam. Barakallahu fikum. Ya. Intinya barakallahu fikum. Iya. Sekarang begitu banyak syubhat, masya Allah. Iya. Kerancuan itu luar biasa. Memang Islam sekarang sedang diobok-obok sama orang-orang kafir. Ya. Umat Islam itu dibikin bingung. Ada yang namanya Islam pluralisme, Islam moderat. Mereka juga lah barakallahu fikum yang merancang memunculkan adanya pemikiran Islam radikal. Itu dari orang kafir juga. Ini sebuah konspirasi kelas dunia barakallahu fikum. Iya. Islam radikal itu sebenarnya barakallahu fikum hasil pemikiran orang-orang kafir juga. Kenapa? Agar umat Islam itu bingung dengan agamanya. Iya. Terlalu belajar Islam, terlalu pengen tahu Islam, wah nanti jadinya radikal. Iya. Garis keras. Barakallahu fikum. Akhirnya apa? Dah. Takut ikut-ikut pengajian. nanti jadi radikal. Ah, kalau itu. Tapi, iya. Ikut yang kurang, wah bahaya ini. Kok seperti itu semua agama benar? Iya, nggak mau ah. Nanti malah saya jadi kafir. Jadi gimana? Daripada pusing mikirin agama, enak cari dunia saja. Jelas untungnya. Akhirnya apa? Ya kaum muslimin dibuat ngambang agamanya. Sehingga barakallahu fikum, jelas dan jelas Rasul sudah memberikan pesan yang sangat berharga kepada kita sebelum beliau meninggal. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidina al-mahdiyina min ba'd. Sudah jelas pegangannya. Anda lihat dari sekian banyak seruan-seruan tadi, mana yang memang berlandaskan Al-Qur'an, sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Barakallahu fikum. Iya. Dan barakallahu fikum, yang jelas kita harus banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang namanya hidayah. Ya Allah, aku sudah pusing ya Allah. Iya. Ikut pengajian sini, ikut pengajian sana, di sini, di sana. Oh, semuanya tabrakan. Kok enggak ada sinkronnya? Barakallahu fikum. Iya. Minta kepada Allah, mengajak kepada Allah dalam setiap doa barakallahu fikum. Iya. Insyaallah Allah akan memberikan titik terang. Gitu ya. Jadi sikap kita itu bukan malah mundur, tapi teruskan. Pelajari terus. Tekuni terus. Sampai Anda mendapatkan titik terang. Iya. Ibaratnya barakallahu fikum, kita ingin berjalan menuju sebuah taman yang sangat indah. Iya. Sudah banyak yang bercerita tentangnya, namun dia belum pernah sampai ke sana. Tapi untuk sampai ke sana dia harus melewati rintangan yang luar biasa. Ada kabutnya, ada bukitnya, ada jalan licinnya, ada terjalnya barakallahu fikum. Kalau baru menemukan satu hambatan, Anda sudah pulang. Ya, selama-lamanya Anda tidak akan sampai ke sana. Begitulah gambaran surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau baru menemukan satu hambatan, Anda sudah mundur, ya Anda tidak akan sampai ke surganya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Jadi dari segala kebingungan yang ada, barakallahu fikum, teruskan dengan yang namanya menuntut ilmu. Karena Rasul sudah menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Seseorang yang dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, belajar ilmu agama Allah, niatnya itu gak macam-macam. Dia tidak mencari sebuah ajaran, sebuah ta'lim yang sesuai dengan hawa nafsunya, tapi dia benar-benar ingin mencari ta'lim yang murni, menyampaikan pesan Allah dan pesan Rasulnya. Tidak ada tendensi politik, tidak ada tendensi pengkultusan individu. Dan kalau Anda benar-benar pernah mengalami kondisi tadi, pernah ikut ta'lim di sini, ikut ta'lim di sini, Anda akan mendapatkan perbedaan antara majelis-majelis ta'lim yang ada. Mana yang majelis ta'limnya itu ada tendensi politiknya, mana yang majelis ta'limnya itu ada barakallahu fikum tendensinya mengkultuskan sebuah tokoh. Yeah. Mana yang memang benar-benar menyampaikan pesan Allah dan Rasulnya apa adanya. Ayo. Tidak peduli dengan komentar-komentar miring manusia. Kalau Anda teliti, kalau Anda jeli, Anda bisa merasakan itu. Iya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,